Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, melewati lebih daripada separuh bulan Ramadan ini, kita berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian kita pada pagi ini dari ayat ke-196 surah Al-Baqarah, di mana dalam ayat-ayat ini akan dijelaskan mengenai perintah kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah haji dan sebagian daripada aturan ibadah ini. Berbeda daripada ibadah-ibadah lain dalam agama kita, agama Islam ini, ibadah haji memerlukan banyak hal. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Kemudian diperlukan stamina yang prima. Juga diperlukan ilmu dalam manasik, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan mental kita. Nah, bagaimana tuntunan Al-Quran mengenai ibadah ini, nanti akan kita dengarkan penjelasannya dari narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, seperti biasanya saya akan perkenalkan panelis-panelis kita Pak. Juga ini ibu-ibu kebetulan dari dua majelis taklim yang hari ini kebetulan datang bersamaan. Panelis kita yang pertama adalah Bapak Hasanuddin Ibnu Hibban. Ini pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah Mbak Yuniar Nurlis, ini pengajar Al-Azhar Kebun Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang terakhir panelis kita ketiga adalah Bapak Abdurrahman Muhayyar, ini pengurus Yayasan Nurul Huda Kebagusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sementara ibu-ibu yang hadir di sini, yang pertama adalah dari Majelis Taklim Tholabul Izzah dari Pekalongan, kemudian dari Majelis Taklim Nurul Iman Pondok Pucung Ngebintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sering mendengar ini Pak Quraish bahwa kalau naik haji itu yang kita harapkan adalah menjadi haji yang mabrur. Dan kemudian ada cerita banyak ya ibu-ibu sekalian ya, haji yang mabrur itu yang seperti apa. Banyak sekali kemudian cerita-cerita yang beredar. Tapi ada yang kita lupakan, katanya selalu sering kita abaikan adalah kesiapan mental. Sebetulnya kesiapan mental yang seperti apa sih yang kita butuhkan sehingga waktu kita naik haji itu kembali betul-betul menjadi haji yang mabrur. Nanti pastinya akan dijelaskan lebih jauh oleh Pak Quraish, tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita akan mulai penjelasan mengenai surah Al-Baqarah yang kita mulai dari ayat ke-196 di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan membahas soal haji. Ayat yang berbicara tentang haji ini atau adalah perintah melaksanakan haji, dan oleh sementara ulama dianggap bahwa inilah uraian pertama menyangkut kewajiban haji yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya ada uraian tapi itu tidak berkaitan dengan kewajiban melaksanakan haji. Ayat ini menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atimmu itu kalau kita mau terjemahkan secara harfiah artinya sempurnakan. Nah, sesuatu yang disempurnakan itu bisa berarti sudah ada tapi mau disempurnakan, ya toh? Sudah ada wujudnya tapi belum sempurna, sekarang coba sempurnakan itu. seorang berkata, kita ajar anak, coba berhitung nak, 1, 2, 3, coba sempurnakan, dia akan sebut sampai 8, oh belum sempurna nak, sempurnakan 10, ya kan, misalnya begitu. Ulama-ulama kita berbeda-beda pendapatnya tentang apa makna firman Allah sempurnakan. Yang pertama, ada yang berkata begini, kalau kamu sudah niat untuk haji, jangan batalkan niat, sempurnakan itu haji, ya kan? Ada orang niat, aduh mau ini sudah ini, batal deh tahun depan, enggak, sempurnakan. Ada lagi yang berkata, sempurnakan bukan niatmu saja, tetapi sempurnakan kewajiban pertama yang berkaitan dengan haji, sempurnakan itu sehingga tuntas. Nah, kita sekarang mau bertanya, kapan orang dikatakan berhaji? Kapan mulai? Mulainya haji itu adalah memakai pakaian ihram, berniat, boleh jadi ada yang menambahkan, dan mengucapkan talbiyah. Kalau sudah begitu, ini awal, sempurnakan dia haji itu, lantas sudah pakai pakaian ihram dari miqat menuju ke apa namanya Mekah, kalau tawaf tawaf dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yang berkata begini, sempurnakan di sini mengisyaratkan bahwa haji itu wajib. Kalau saya berkata haji itu wajib, itu semua sepakat seperti itu, bagaimana dengan umrah? Wajib atau tidak? Beda pendapat ulama. Ada yang berkata kalau dia artikan di sini sempurnakan dalam arti wajib, sempurnakan kamu harus melakukan secara sempurna ibadah haji itu karena dia wajib, dan juga ibadah umrah karena dia wajib. Oke. Pendapat yang lebih bagus dari ini semua seperti ini. Ini hemat saya begini. Ada orang pergi haji cari sahnya haji. Iya. Sahnya haji, haji itu bisa dilakukan hanya beberapa hari sampai di Mekah. Katakanlah tanggal 8 Zulhijjah, besoknya tanggal 9 dia pergi wukuf di Arafah. Malamnya dia tinggalkan Arafah, mampir di Muzdalifah, ambil batu, besoknya melontar. Setelah itu, ya udah deh, wakilkan aja orang melontar. Itu boleh jadi sah hajinya. Tetapi apa itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Allah menghendaki itu haji betul-betul sempurna. Jangan kurangi dari kesempurnaan. Wa atimul hajja wal umrata, begitu juga umrah. Cari yang sempurna, jangan cuma cari sahnya. Ya kan? Ada orang berkata, "Oh, saya mau salat sempurna." Baguslah salat sempurna. Saya mau salat cuma sah. Oke deh, mau salat cuma sah. Wudu, Allahu Akbar. Baca Alhamdulillah, Fatihah saja, tidak baca ini, rukuk sebentar, subhanallah, bangun lagi. Itu boleh jadi dari segi hukum sah, tapi itu tidak sempurna. Ayat ini memerintahkan, atimul hajja wal umrata lillah. Baik Bu, menarik, sewaktu Allah memerintahkan kita salat, dia tidak gunakan kata lillah. Dia katakan, wa aqimus salat. Sewaktu Allah memerintahkan kita puasa, tidak ada kata lillah, kutiba alaikumus siyam. Sewaktu Allah memerintahkan kita zakat, tidak ada kata lillah, qimus shalah wa atu az-zakah. Kok haji pakai lillah? Sebenarnya semuanya ibadah itu harus demi karena Allah. Tapi haji ini punya godaan tersendiri. Tidak ada orang yang sholat lantas dinamai sholat, sholat baru sebut namanya. Ya, kalau haji ada embel-embelnya boleh jadi, ya toh. Oh, saya mau jalan, mungkin ada orang mau jalan-jalan ke sana. Karena dan karena haji itu berlanjut sekian hari, sehingga kemungkinan untuk terjadinya godaan lebih banyak daripada terjadinya godaan untuk sholat daripada zakat. Maka Allah menggaris bawahi bahwa atimul hajj wal umrata lillah, betul-betul demi karena Allah. Jangan ada hal-hal lain, karena kemungkinan hal-hal lain itu bisa terjadi. Wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Ada orang pergi haji. Sebelum sampai atau selesai hajinya, atau sebelum dia dulu kita cerita dulu, sebentar kita akan cerita masa kini bagaimana. Dihalangi oleh kaum musyrik, tak boleh masuk Mekah. Nabi dulu pada tahun ke-6 hijrah mau pergi umrah. Sampai di satu tempat namanya Hudaybiyah, tak boleh masuk. Kamu harus pulang. Terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi pulang, enggak jadi umrah. Itu namanya dia terhalangi. Kembali kita, kaum muslimin pada masa Nabi dan pada masa sekarang, kalau kamu mau pergi haji, sudah pakaian, sudah niat, boleh jadi sudah sampai di miqat, mau ke sana, kamu terhalangi, bagaimana? Terhalanginya karena apa? Kata ulama, boleh jadi karena musuh. Boleh jadi juga terhalangi karena sakit. Ya. Boleh jadi juga ada ibu-ibu, katakanlah terhalangi sudah pakaian ihram, datang bulan. Kan tidak bisa itu. Nah, maka ulama-ulama berkata, kalau kamu terhalangi oleh musuh, ada yang berkata, kalau kamu terhalangi oleh penyakit sehingga tidak dapat melakukan ibadah haji, maka apa jadinya? Famastaisara minal hadi. Kamu hendaknya menyembelih apa yang sesuai kesanggupan kamu, yang mudah buat kamu, menyembelih seekor binatang. Bisa unta, bisa sapi, bisa kambing, tentu yang paling ringan kambing. Tapi kalau ada orang menganggap ringan buat saya ini, ya terserah. Kembali famastaisara minal hadi. Oke. Baik, ibu sekalian, pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai ibadah haji di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab yang tadi kita mulai dari ayat ke-196. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat 196 ini berbicara tentang keharusan menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Kemudian dia berbicara seandainya sudah masuk dalam upaya melaksanakan haji, tiba-tiba terhalangi oleh satu dan lain sebab. Ada yang berkata disebabkan oleh musuh yang menghalangi, boleh jadi juga penyakit yang diderita menghalangi, ya kan? Boleh jadi ada tabrakan, sehingga tidak bisa berlanjut. Maka jalan keluar yang diberikan oleh ayat kita ini adalah menyembelih seekor binatang yang tidak memberatkan bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan binatang itu. Jadi bisa unta, bisa sapi, atau paling tidak kambing. Nah, baru dia katakan, tetapi jangan kamu mencukur rambutmu. Itu kan sebagai tanda selesainya haji, kan ada mencukur rambut. Jangan mencukur itu sebelum binatang sembelihan ini sampai ke tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihannya itu di Masjidil Haram atau di sekitar haram. Ada yang mengatakan sampai waktu penyembelihannya, bukan tempat penyembelihannya. Waktu penyembelihannya itu adalah ketika sudah terbukti saya tidak bisa melanjutkan sekarang ibadah haji saya. Maka di situ, di tempat itu, dia boleh menyembelihnya. Ada dua pendapat. Oke. Siapa yang melakukan haji tamattu? Haji tamattu itu umrah dulu, ya kan? selesai umrah, melepas pakaian, datang waktu haji, dia ini. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Kenapa? Karena dia memang bersenang-senang. Begitu sampai di Mekah, tawaf, sa'i, iya kan? Sudah boleh buka pakaian. Tunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah baru dia ini, itu bersenang-senang. Tapi kalau orang yang hajinya tidak tamattu, dia harus memakai pakaian itu seterusnya sejak dia tiba di Mekah sampai selesainya ibadah haji. Nah, siapa yang hajinya haji tamattu sehingga dia mendapat fasilitas kesenangan, boleh membuka pakaian, boleh menggunting kuku, boleh campur dengan pasangan dan sebagainya, maka dia terkena kewajiban apa itu, menyembelih seekor kambing. Gitu. Siapa famal lam yajid, kalau tidak bisa, maka dia harus berpuasa 3 hari di musim haji itu dan 7 hari setelah dia kembali ke tanah airnya. Itu sehingga puasanya berjumlah 10 secara sempurna, 10 hari. Itu bagi mereka yang bukan penduduk Mekah. Ya, jadi kita dari Indonesia kena itu. Yeah. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat berat siksaannya. Baru dia katakan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan persiapannya, dengar, persiapannya dan pelaksanaannya pada bulan-bulan tertentu. Persiapan dan pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya hanya hari-hari tertentu, iya. Tapi ini persiapannya, orang sudah siapin tiketnya, orang sudah siapin perjalanannya, orang banyak persiapan menyangkut haji itu. Itu pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah atau 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang mewajibkan atas dirinya untuk melaksanakan haji? Bagaimana dia wajibkan atas dirinya melaksanakan haji? Adalah dengan memakai pakaian ihram dan talbiyah. Itu namanya dia sudah wajibkan dirinya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka kita pernah terangkan apa arti rafas. Ucapan-ucapan yang tidak wajar. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak wajar waktu haji. Jangan mengucapkan apalagi kata-kata cabul. Jangan waktu pakaian ihram terus ngomong sama pasangan, kita nanti gini ya. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. La rafasa wala fusuqa. Tidak boleh ada kefasikan. Kefasikan itu segala yang bertentangan dengan norma budaya atau agama. Itu kefasikan. Tidak boleh ada itu. Wala jidala. Tidak boleh ada pertengkaran yang mengakibatkan caci maki dan permusuhan. Oke. Saya terangkan sedikit. Kenapa Allah tidak menyatakan jangan begini, jangan begini, dan jangan begini. Ada 3 ya. Dia katakan tidak ada itu. Semua berita yang datang dari Allah, kalau Anda langgar, itu berarti Anda berkata Allah bohong. Kalau saya berkata sekarang begini, tidak ada orang yang hadir di rumah ini. Tiba-tiba ada yang hadir, saya bohong atau tidak? Saya bohong atau saya tidak tahu? Ya kan? Nah, tetapi kalau saya berkata jangan ada yang hadir di sini, masih bisa ada yang hadir atau tidak? Saya tidak disuduh berbohong, saya tidak dinilai berbohong, tapi saya berkata orang itu melanggar. Ya, ya. Nah, Allah menyatakan waktu haji itu tidak ada rafas, tidak ada kedurhakaan, tidak. Jadi yang berdurhaka itu seakan-akan berkata Allah bohong. Ini ada orang yang durhaka. Begitu tegasnya Allah melarang ini. Nah, baru perhatikan la rafasa wala fusuqa wala jidala. Dia tidak katakan la rafasa wa fusuqa wa jidal. Tidak ada. Tidak ada ini. Tidak ada ini. Tidak ada ini. 3 ya. Jadi setiap yang disebut tidak ada itu tidak boleh ada. Jangan berkata yang dilarang itu kalau gabung tiga-tiganya. Tidak. Tidak ada ini, tidak ada. Haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah untuk haji. Nah, bekal haji ini banyak. Bukan cuma kredit card. Ya kan? Memang perlu uang. Tetapi mental. Pengetahuan. Orang, ada orang pergi haji enggak tahu rukun haji, enggak tahu ini, disuruh berbekal. Ada orang pergi haji tidak mempersiapkan mentalnya bahwa di sana itu sulit. Di sana itu perlu kesabaran. Oh, kalau enggak sabar bertengkar terus orang di sana. Sabar. Ada orang walhasil Allah berpesan berbekal. Dan sebaik-baik bekal itu wa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa artinya yang menghindarkan Anda dari kesulitan atau sanksi atau bencana. Itu artinya takwa. Kita kalau mau terhindar dari sanksi dan siksa Allah, bertakwalah. Apa artinya? Hindarilah itu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya terhindar dari siksa dan bencana. Ya kan? Nah, maka di sini dia katakan berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah apa yang menjadikan Anda terhindar dari sanksi dan siksa Allah. Boleh jadi sanksinya atau siksanya itu kelaparan. Boleh jadi terjerumus dalam kesulitan. Hindari semua itu dengan mengambil bekal. Nah, salah satu yang terpenting itu adalah bekal pengetahuan. Saya lihat banyak sekali orang yang pergi haji yang tidak tahu. Sehingga hajinya bukan saja tidak sempurna tapi tidak sah. Ya kan? Karena dia tidak ini. Nah, perintah berbekal inilah yang bisa mengantar, orang mencapai haji mabrur. Nah, saya singgung sedikit soal haji mabrur. Apa sih artinya haji mabrur itu? Bukan haji yang diterima loh. Jangan salah paham. Mabrur itu artinya menepati janji. Nah, waktu orang haji, sebenarnya dia bagaikan berjanji kepada Allah. Waktu dia melontar itu, dia janji. Ya Allah, mulai dari sekarang setan musuh saya. Waktu dia tawaf, dia berjanji. Ya Allah, mulai saat ini saya masuk dalam lingkungan ilahi. Waktu dia sa'i, dia berjanji. Ya Allah, mulai saat ini saya akan berusaha. Usaha saya adalah bersungguh-sungguh. Dan saya akan mulai dari safa. Safa apa artinya? Suci. Usaha saya ini bermula dari kesucian. Dan saya akan sa'i, berusaha. Akhir usaha saya kepuasan. Marwah itu artinya puas. Nah, janji. Itu janji diucapkan dalam bentuk praktek di sana, pulang dari sana, mau mabrur. Apa artinya mabrur sekarang? Menepati janji itu. Kalau cuma sahnya haji, bisa saja sah. Udah tawaf, udah ini segala. Iya. Tapi belum tentu mabrur. Kemabruran haji diukur setelah kita kembali. Nah, kita kembali lagi kepada ayat kita. Itu sebabnya pada awal uraian ini Allah berpesan sempurnakan haji. Penyempurnaannya itu antara lain yang terakhir ini, bahwa kamu sudah punya berjanji pada saya mau jadikan setan musuh kamu, kok kamu kembali jadi temannya setan lagi? Kamu sudah berjanji mau berusaha dari kesucian dan apapun hasil kamu adalah kepuasan, kok kamu sekarang tidak demikian? Itu tidak mabrur namanya. Itu namanya tidak menepati janji Anda. Okay. Jadi kesempurnaan haji kita itu waktu kemudian kita menempati janji yang kita buat sendiri gitu yang ya. Yang kita Pak buat sendiri sewaktu kita di sana. Pasti timbul lagi banyak pertanyaan di sini kan. Apalagi kesiapan-kesiapan mentalnya itu bagaimana membuat menyiapkan mental kita supaya waktu sampai di sana kesulitan itu bisa kita hadapi dengan baik ya Pak Quraisy. Nanti boleh ditanyakan, tapi kita masih break sebentar. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab yang tadi kita mulai dari ayat ke-196 mengenai haji. Langsung ke panelis yang pertama, ini Pak Hasanuddin, silakan Pak. Terima kasih Pak Quraish. Di dalam Islam setiap ibadah itu ada pahalanya, setiap ibadah ada balasannya. Dan balasan bagi ibadah haji yang baik adalah surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannata. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pertanyaannya adalah kecuali mabrur berarti menepati janji yang tadi sudah disampaikan, juga perlu diperjelas tentang mabrur secara bahasa dan istilah. Lalu yang kedua, apa langkah-langkah yang sebaiknya dimiliki oleh pelaku ibadah haji agar pulang ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Yang pertama tadi ditanyakan mabrur dari segi bahasa dan istilah ya. Begini, mabrur itu terambil dari kata abarra, barra, menepati. Nah, karena itu mabrur yang ditepati. Haji yang mabrur, haji yang ditepati. Ditepati apanya? Tuntunannya, ditepati janjinya, ditepati ini. Itu artinya, itu tadi yang saya jelaskan makna itu. Yang kedua, sebenarnya hadis itu baru memberikan ganjaran minimal. Tidak ada balasannya kecuali sorga. Ada enggak yang lebih dari sorga? Ada yang lebih dari sorga. Kenikmatan sorgawi itu sebanyak apapun tidak seimbang dengan sedikit dari ridha Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa itu batas minimalnya dia dapat sorga. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya, bagaimana kita pelihara ini? Nah, itu banyak cara untuk memeliharanya. Saya sering berkata ada yang diistilahkan jangkar emosi, jangkar ingatan. Ibu-ibu kalau lagi jalan di jalan bawa tas, ya buka tasnya, mau beli sesuatu buka tasnya, yeah. Mau ngambil duit. Waktu mau ngambil duit lihat lipstick, bayar sambil ya, lihat cermin sambil lihat. Cermin itu jangkar yang mengingatkan kepada sesuatu, walaupun pada mulanya tidak mau bercermin, ya. Nah, orang yang haji perlu buat jangkar-jangkar itu. Boleh jadi jangkarnya fotonya dulu, boleh jadi ayat Quran, boleh jadi ini, sehingga teringat. Kita kan kalau lihat foto, tidak pernah ingat si A, lihat fotonya terus teringat. Oh ini dulu yang pernah ganggu saya, oh ini dulu yang pernah kasih saya baju batik dari Pekalongan. Nah itu kan saya terus teringat. Ya kan begitu, itu cara-cara untuk. Dan banyak caranya, saya kira demikian. Iya, jadi kita buat jangkar-jangkar ya, pengingat kepada janji-janji kita waktu naik haji. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Lula. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, mewajibkan sekali seumur hidup ya Pak ya. Tapi dalam masyarakat kita, sering sekali kita mendengar dan melihat sendiri melaksanakan ibadah haji itu berulang kali gitu. Mana yang lebih baik, kita melakukan ibadah haji berulang kali atau kita berikan kepada orang lain gitu Pak? Jadi bukan kita yang berangkat tapi orang lain yang kita berangkatkan. Mohon penjelasan dari Bapak. Satu hal lagi dulu, kita ini umat Islam dimanapun seringkali beribadah kepada Allah sesuai apa yang kita senangi, bukan sesuai apa yang disenangi Allah. Semua senang haji, ya kan? Tetapi boleh jadi, bahkan bukan boleh jadi, Allah lebih senang uang yang kita gunakan untuk haji sunnah itu diberikan kepada fakir miskin. Tetapi kenapa orang jarang mau beri? Karena apa? Dia beribadah sesuai apa yang dia senangi, bukan yang disenangi Allah. Kita senangnya puasa, tahajud dan lain-lain sebagainya. Allah lebih senang Anda meninggalkan maksiatnya daripada daripada Anda melakukan ibadah sunnah. Yang mana lebih bagus, mandi tanpa parfum atau pakai parfum tanpa mandi? Ya, mandi pakai tanpa parfum. Bersihkan diri itu lebih bagus daripada pakai parfum tapi tidak. Nah, itu meninggalkan yang buruk itu lebih baik daripada mendatangkan yang baik. Ya, jadi itu kita salah dalam beragama, ya kan? Iya. Jelas ya, Mbak Yuniar ya. Kita pindah ke panel kita yang ketiga, Pak Abdurrahman, silakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu terdiri dari tiga macam, tamattu, qiran, dan ifrad ya, Pak Pres. Apakah dari macam-macam tersebut ada hikmah dibalik ketiga macam haji tersebut gitu? Mempunyai spesifikasi tersendiri gitu? Masih. Jelas ada, ya. Boleh jadi kita lihat pasti, dan itu banyak, kita bisa bahas itu panjang sekali. Saya hanya akan berkata demikian. Orang yang haji tamattu jelas mempunyai waktu lebih luang, memerlukan waktu yang lebih luang daripada haji qiran yang menggabung. Iya. Karena gabung itu hanya melakukan satu aktivitas untuk dua. Sedangkan kalau haji tamattu dia harus tawaf dulu, sa'i dulu, ya kan? Ini sudah memerlukan waktu tersendiri. Iya. Tapi kalau ini, tawafnya bisa gabung, sa'inya bisa gabung, dan lain-lain sebagainya. Jadi Allah memberi keluasan kepada orang. Yang mana yang Anda anggap lebih baik buat Anda. Itu satu. Karena itu juga ulama beda pendapat. Yang mana yang lebih baik? Apa haji tamattu lebih bagus, apakah haji ifrad lebih bagus, dan lain-lain sebagainya. Paling tidak ini Allah beri tawaran, yang manapun yang Anda mau lakukan silakan. Iya. Ya, iya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya dicobakan ya Pak ya, salah satu saja ya Pak ya. Iya, satu yang wajib hanya sekali kan. Iya. Baik, ibu sekalian, pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya, pemirsa, kita teruskan segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Saya kembali ke ibu-ibu yang tadi saya janjikan untuk boleh bertanya ya. Silakan ibu yang mau bertanya, Bu. Sih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sekitar haji tamattu, Pak. Merujuk kepada ayat yang artinya insyaallah demikian. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Yang kami tanyakan, apakah kewajiban ini berlaku bagi orang yang berhaji tamattu melaksanakan umrah sunnah, padahal dia belum melaksanakan haji? Sebab banyak kami lihat mereka yang berhaji tamattu melaksanakan umrah sunnah. Mohon penjelasan, Ustaz. Apakah kewajiban ini wajib bagi orang yang melaksanakan haji tamattu yang sifatnya sunnah? Kalau saya berkata haji tamattu yang sifatnya sunnah, yang umrahnya sunnah, hajinya masih tetap haji yang wajib, oke, tetap sama. Dia tidak, karena itu kalaupun haji sunnah plus umrah sunnah dia gabung sehingga itu dia tidak gabung, dia pisahkan waktunya sehingga itu menjadi tamattu, maka dia tetap wajib untuk membayar menyembelih korban atau puasa 3 hari atau beri, tetap, Bu. Jadi setiap haji yang sifatnya tamattu itu karena tamattu'nya ada unsur bersenang-senang itu, maka dia diminta agar supaya memberi bantuan kepada fakir miskin melalui penyembelihan. Kalau tidak bisa, dia haji atau dia beri makan. Tetap, ya, ya. Bu, tetap. Ya. Okay. Baik ya, ada lagi yang lain Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Sebagaimana yang Bapak Quraisy tadi telah jelaskan, bahwa Allah melihat seseorang dengan berhaji, bahwa tidak perlu misalnya berulang-ulang, lebih baik dinafkahkan ke orang lain atau bagaimana gitu. Nah, tapi saya melihat dan memang dalam keluarga sendiri bahwa dia sudah menghajikan keluarga seluruhnya, bahkan juga ada tetangganya gitu, ada, sudah dihajikanlah semuanya. Nah, tapi dia memang sering berkali-kali berhaji gitu. Nah, itu bagaimana pahalanya di sisi Allah? Terima kasih. Saya enggan bicara soal pahala. Itu Allah yang atur. Ya, tahu? Nah, hanya saya akan berkata begini. Insya Allah kalau memenuhi syarat-syaratnya, hajinya sah, hajinya diterima Allah. Tetapi yang itu kita katakan tadi, kita ini sebagai umat Islam harus pandai memilih langkah yang lebih penting. Ya kan? Satu orang berkata begini, ini saya mau bantu si A, ini orang miskin tidak punya ini. Dia lantas yang lain berkata, tidak, saya mau sholat sunnah. Dua-duanya bisa sah, hanya saja yang memberi itu lebih banyak ganjarannya, lebih disukai Allah daripada ini. Ada dulu seorang sahabat punya saudara, yang satu hadir terus di masjid bersama Nabi, yang satunya di pasar berbelanja. Maka Nabi bertanya, ini yang tiap saat di masjid, siapa yang membiayai hidupnya? Dia katakan dia punya saudara kerja di sana. Nabi berkata, itu lebih utama di sisi Allah daripada ini. Ya kan? Jadi ada. Ya, Pak, kalau saya mau menambahkan, tadi kan yang haji berulang-ulang. Waktu kita berhaji pertama kali kan, Pak, kemudian kembali gitu, Pak ya. Baru kemudian berpikir-pikir, belajar lebih banyak. Baru kita merasakan, kok rasanya haji kita ini kurang. Kok kurang di sini, kurang di sana. Dan berkeinginan ingin haji lagi ya, Pak ya. Mungkin sekali dua kali pun masih kurang, Pak. Ini bagaimana, Pak? Itu semua mengalami hal yang semacam itu. Semua mempunyai kerinduan untuk kembali ke sana. Saya hanya ingin berkata bahwa itu tidak terlarang. Karena itu sekarang peraturan pemerintah Saudi 5 tahun sekali. Dia tidak bisa larang. Kita juga tidak bisa melarang orang yang kepingin. Paling kita bisa menghimbau bahwa ada, kalau mau pahala, mau ke ini, pilih apa yang lebih penting. Iya. Ya kan? Itu aja. Baik, yang lebih diutamakan di sisi Allah, begitu ya Pak Quraisy. Pak Quraisy, sampai di kesimpulan barangkali Pak Quraisy mengenai haji ini, Pak. Iya, kalau kita ingin mengambil kesimpulan menyangkut haji, saya hanya akan ambil satu saja. Pesan, berbekallah menuju haji. Jangan hanya bekal uang, bekal fisik, bekal mental, bekal pengetahuan. Itu yang bisa mengantar kita kepada sahnya haji, itu yang mengantar pada sempurnanya haji, dan itu insya Allah yang dapat mengantar kepada kemabruran haji. Ya. Dan mungkin saya menambahkan sedikit bahwa mabrur di sini artinya bahwa kemudian kita, apa yang kita janjikan sewaktu kita beribadah haji itu kita laksanakan waktu kembali ya, waktu Pak ya. Semua janji kita, Pak. Dan ini tidak mudah ya, Pak ya. Betul. Karena itu mungkin dari sekian banyak, bukan kemudian hajinya dilaksanakan dengan baik saja selama haji tersebut, tapi waktu kembalilah hitungan kita baru dimulai, apakah kita mabrur atau tidak. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini jadi modal kita, barangkali ibu-ibu sekalian di sini atau pemirsa di rumah yang sudah berniat untuk naik haji setelah ini ya Pak Quraisy ya. Insya Allah kita semua bisa menjadi haji yang mabrur kalau kita menjalankan ibadah haji nanti. Terima kasih banyak buat semua ibu-ibu di sini, para panelis juga, dan pemirsa di rumah. Mudah-mudahan semuanya bisa mendatangkan sesuatu yang kebaikan kepada kita semua dari pelajaran yang kita ambil hari ini. Kita berjumpa lagi besok insya Allah di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.